Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر أحبتي في الله الحمد لله untuk mengisi kekosongan karena Ustaz kita hafizahullah sedang beristirahat. Barakallahu fikum. Kita membaca kembali karya al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala Al-Wabil Sayyid. Dan alhamdulillah kita telah memasuki pembahasan yang benar-benar telah menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu berdasarkan nas Al-Quran akan bisa menjadi kehidupan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Barakallahu fikum. Binatang ternak tidak ada kecuali urusan batin, urusan perut, urusan farj, yaitu kemaluan. Barakallahu fikum. Itu ciri kehidupan binatang. Namun Allah Azza wa Jalla telah membukakan bahwa sifat kebinatangan itu akan bisa melekat pada diri manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inhum illa kal'an'ami balhum adhal." Tiadalah mereka-mereka itu melainkan seperti binatang ternak dan lebih jelek jalan. Bal adallu sabila. Orang yang paling jelek, paling sesat langkah-langkah di dalam hidup, bahkan lebih sesat dari binatang ternak itu sendiri. Maka tentunya di saat manusia yang Allah muliakan dengan akal dan dibedakan dengan akal itu dengan makhluk-makhluk atas makhluk-makhluk yang lain yang tidak berakal, lalu kemudian Allah serupakan mereka atau Allah sebut lebih jelek jalannya dibanding mereka, maka tentu ini adalah penghinaan dari Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Sebuah penghinaan yang sangat hina dina. Barakallahu fikum. Celaan yang sangat rendah. Sekaligus di dalamnya tahdir. Sebuah peringatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan meniru gaya mereka. Pertama kali yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat ini adalah kaum kufar. Negara-negara kafir sesungguhnya tidak lebih dari apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kehidupannya barakallahu fikum demikian bagikan binatang ternak. Nah, kalau sekiranya ada aturan-aturan yang datang dari negeri kufar lalu diadopsi oleh kaum muslimin dan dijadikan sebagai barakallahu fikum dasar di dalam segala hal, amburadur, hancur. Artinya bahwa aturan yang terdapat di dalam Al-Quran itu untuk kemuliaan manusia. Segala prinsip-prinsip yang dititipkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menjaga martabat manusia itu sendiri. Sehingga kapan saja keluar dari prinsip-prinsip yang Allah tetapkan buat mereka dan letakkan serta gariskan buat mereka, maka disinilah dia vonisan bagikan binatang ternak tadi. Tentu kita tidak akan mau, barakallahu fikum, untuk kemudian difonis oleh Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala bagikan binatang ternak dan lebih jelek dari itu. Tidak ada dalam kehidupan binatang ternak kecuali urusan perut makan. Tidak ada kecuali pelampiasan syahwat, barakallahu fikum. Tidak ada, coba antum lihat binatang ternak. Ketika dalam sedang makan, antara barakallahu fikum saudaranya, binatangnya saling tobruk, saling tumbur, saling-saling, padahal sedang makan. Sama-sama menikmati. Memang begitulah kehidupan binatang ternak, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu akan bermunculan pada tabaqah yang ketiga ini jiwa-jiwa kalbiyah, jiwa-jiwa sab'iyah, jiwa-jiwa yang sifatnya anjing, atau jiwa-jiwa yang bersifat binatang buas. Maka beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullah, fa innan nufusa kalbiyatun wa sab'iyatun wa malakiyatun. Sesungguhnya jiwa itu terkadang sifatnya kalbiyah, ada sifat anjingnya, ada sifat binatang buas pada jiwa itu. Ada juga yang malakiyah, ya, yang menjurus kepada hal-hal yang baik. Fal kalbiyatu, jiwa yang sifatnya anjing itu kalbiyah, taqna'u bil 'azmi, sangat puas dengan adanya tulang. Wal kisrah, ya, potongan-potongan. Rendahkan. Anjing kita melihat ketika antum lempar, ya, barakallahu fikum, durinya ikan, akan datang bahkan saling rebut-merebut. Rahimani wa rahimakumullah. Atau potongan-potongan kecil dari khubus, dari yang semisalnya. Wal jifah, bangkai, puas. Jiwa kalbiyah itu ya seperti ini. Wal adharah, dan kotoran-kotoran. Jiwa yang barakallahu fikum kalbiyah ini, kata beliau, merasa puas. Tidak mau peduli. Yang penting bisa ngisi perut, barakallahu fikum. Ya. Yang penting syahwat laparnya itu hilang, apa saja walaupun itu azarah. Kotoran-kotoran, rahimani wa rahimakumullah. Bangkai-bangkai. Nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat ini. Jiwa ini. Kedua, wasab'iyah. Jiwa kebinatang-binatang buas. La taqna bidzalik. Jiwa binatang buas ini yang tidak akan mau. Antum lihat, barakallahu fikum. Kalau binatang buas itu melihat bangkai yang busuk, binatang buas loh, di tengah hutan, dia tidak akan makan. Ya, kepingin yang segar, sehingga dia harus banting tulang untuk mengejar binatang-binatang yang sekiranya itu akan menjadi mangsanya di tengah hutan. Walaupun harus dengan upaya yang sangat besar yang dia harus keluarkan. Ya ini dia. Jiwa kebinatangan buas itu ya seperti ini. La taqna bidzalik. Dia tidak puas dengan tulang, bangkai, kotoran-kotoran. Tapi apa? Bal biqahrin nufus. Akan tetapi sifat atau jiwa binatang buas ini adalah menguasai jiwa-jiwa. Turidul isti'la'a 'alaiha. Ingin menjadi orang yang di atas semua orang. Ingin menjadi orang yang paling tertinggi, paling teratas, paling terdepan, paling. Ini jiwa sab'iyah. Binatang buas. Apakah dia peraih untuk menjadi nomor satu dan teratas itu bil haqqi wal bil batil. Wal batil. Apakah dengan benar dia meraihnya atau dengan batil, tidak peduli. Barakallahu fikum, tidak peduli rahimani wa rahimakumullah. Ya, coba antum kalau pergi ke kebun binatang. Pergi ke kebun binatang. Antum melihat barakallahu fikum pas pada posisi binatang-binatang buas. Tidak ada antum saksikan ya dikasih barakallahu fikum ya daging yang sekian minggu misalkan bau, enggak. Dilepaskan hewan hidup untuk dia mangsa, padahal dalam kandang kecil. Binatang buas ya seperti itu. Barakallahu fikum. Ingin menjadi penguasa. Jangan ada orang yang selevel dengan dia. Semuanya harus di bawah kepemimpinannya. Harus berada di bawah kakinya. Barakallahu fikum. Apakah dia peroleh nomor satu atau terdepan itu dengan cara benar atau batil? Tidak akan dipedulikan. Ini jiwa kebinatangan. Jiwa binatang buas. Semoga Allah lindungi kita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga, wa ammal malakiyah, jiwa al-malakiyah itu, faqadir tafa'at an dhalik, jauh dari itu semua. Tidak rendahan seperti jiwa anjing, tidak beringas seperti jiwa barakallahu fikum binatang buas. Faqadir tafa'at, lepas dari itu semua. Wasyammarat ila rafiqil a'la. Bahkan jiwa malakiyah ini benar-benar diramaikan semangat untuk sampai kepada rafiqil a'la, yaitu Allah. Fahimmatuhal ilmu wal iman. Cita-citanya, angan-angannya jiwa ini adalah al-ilmu wal iman. Wa mahabbatullahi ta'ala wal inabatu ilaih wa tuma'ninatu bihi wa sukunu ilaih. Jiwa-jiwa malakiyah ini tidak ada yang menjadi cita-citanya kecuali cinta Allah Azza wa Jalla. Kembali bertaubat kepada Allah. Tuma'ninah, tenang dan tenteram dengan Allah Azza wa Jalla. Tenang kepada Allah. Wa itharu mahabbatihi wa mardati. Mengedepankan cintanya Allah dan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ta'khudu minad dunya ma ta'khudu litasta'ina bihi alal wusuli ila fatiriha wa rabbiha wa waliyha la litanqati'a bihi anhu. Maka sesungguhnya dia mengambil dari dunia, dia mencari dari dunia, dia menuntut dunia itu apa yang akan menjadi penolong, yang dia jadikan sebagai pembantu untuk sampai kepada penciptanya, Rabbiha wa waliyha, sampai kepada penciptanya Allahu Azza wa Jalla barakallahu fikum. Ini catatan yang sangat-sangat berharga pada diri kita, bahwa dunia yang kita cari, yang kita kejar, maka orang yang punya jiwa al-malakiyah, dia akan jadikan dunia itu sebagai penyambung untuk dia sampai kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak dunia itu untuk memutuskan dirinya dengan Allah. Kan sering kebablasan. Barakallahu fikum. Dunia seringkali memutuskan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kalau dunia itu ada embel-embelan dosa padanya. Benar-benar memutuskan. Memutuskan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kurang kita sadari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mencari, mendapatkan dunia itu untuk kita jadikan sebagai penghubung kita dengan Allah sang pencipta, sang pemberi segala-galanya. Bukan untuk memutuskan hubungan, kata beliau. Ini jiwa al-malakiyah. Subhanallah. Betapa agungnya, rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau sebutkan, barakallahu fikum, ada tiga jiwa yang beliau sebutkan. Nufus al-kalbiyah. Senang kepada yang rendah-rendah. Mas, tidak apa-apa. Ya, mau apa saja. Barakallahu fikum, mau dikasih ini, mau yang jelek-jelek, diterima. Yang penting kenyang. Ya, yeah. Barakallahu fikum, yang penting ono temannya, ada temannya, mau jelek mau ndak peduli. Ini rendahan jiwa al-kalbiyah. Sebaliknya jiwa sab'iyah, binatang buas. Barakallahu fikum, ya, yeah. Ingin menjadi orang yang terdepan, menjadi nomor satu, menjadi orang yang di muka semuanya. Orang lain harus di bawah dia. Jangan ada orang yang selevel dengan dia. Walaupun misalkan kaitannya dengan persoalan ilmu, kalau orang yang sudah seperti ini, oh, tidak jaminan ilmu yang dia kaji, alim ulama yang dia pernah duduk menyerap ilmu padanya, kalau sudah dihinggapi oleh jiwa sab'iyah, tidak akan mau, barakallahu fikum. Disingkirkan, difitnah, dicela, diinjak, direndahkan dengan berbagai macam cara, barakallahu fik, agar lawannya itu dijauhkan oleh banyak orang. Tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kita nufus al-malakiyah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Thumma daraba subhanahu wa ta'ala mathalan thaniyan, wahuwal mathalun nari. Kemudian Allah Azza wa Jalla membuat permisalan yang kedua, yaitu permisalan api. Kalau di awal ayat pada surat Ar-Ra'd, Allah memberikan permisalan air hujan, ya, yang kemudian ditampung oleh lembah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa lembah itu bagaikan alqal. Semakin besar lembah itu, maka daya tampungnya terhadap air itu semakin besar pula. Dan jikalau al-qalb itu kecil, berarti daya tampungnya itu adalah kecil pula. Berarti kan, kita diajak agar pintar-pintar untuk mengelola yang itu menjadi unsur penampung terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita coba baca, yang menjadikan hati kita itu lemah, yang menjadikan hati kita itu sempit, yang menjadikan hati kita demikian-demikian, tidak ada kecuali dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan yang menjadikan daya tampung ilmu itu lemah. Dosa dan kemaksiatan yang menjadikannya sempit. Barakallahu fikum. Berarti untuk kemudian melepaskan menjadi lembah yang luas dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik setelah kita menjalankan ketaatan dan kebaikan, betapa sering kita kurang dalam pelaksanaannya. Tidak sesuai dengan tuntunan atau tuntutan kewajiban itu. Banyak hal bolongnya. Banyak hal kurangnya. Kita beristighfar setelah kita melaksanakan ketaatan. Sebagaimana tuntutan banyak beristighfar di saat kita melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Rahiman wa rahimakumullah. Nah, bersamaan dengan turunnya air hujan yang kemudian mengalir, di situ ada buihnya. Coba perhatikan baik-baik. Kondisi buih, barakallahu fikum, itu akan bisa bergoyang, bergerak dengan mudah dan gampang kanan kiri dengan hembusan angin yang sangat-sangat-sangat-sangat kecil. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَى. Akhirnya, barakallahu fikum, buih itu akan lenyap begitu saja. Buih itu digambarkan adalah gambaran kebatilan. Akan sirna apabila kebenaran itu datang. Fa'amma zabadu fayanhabu jufa. Maka kebatilan itu akan lenyap dan hilang. Wa'amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Adapun yang berguna dan bermanfaat, itulah kebenaran. Akan Allah abadikan di dunia ini, barakallahu fikum, manfaatnya bagi manusia. Nah, sekarang setelah memberikan permisalan air, ternyata ada buihnya, itulah kebatilan. Maka Allah mempermisalkan api. Faqala. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan di antaranya apa yang mereka bakar, ai nyalakan di atas api, ai sepuh, yang mereka sepuh di atas api, ibtigha'a hilyatin aw mata'in, untuk mencari perhiasan yang murni. Kalau mungkin perabot ya rumah tangga, perabot rumah tangga yang zen. Baik, bagus mata. Namun di situ zabadun mitluhu. Bersama sepuhan-sepuhan itu, ya, di situ juga ada buihnya, seperti buih yang ada di air. Bagaimana sih gambarannya? Coba kita dengarkan. Kata beliau, wahadal kal hadidi, ini seperti besi. Wan nuhas, tembaga. Wal fiddati wal zahabi wa ghairiha, perak, emas, dan selainnya. Kalau ya antum bawa besi atau antum barakallahu fikum jadikan parang itu besi dengan digerinda, dengan dilakukan pembakaran benar-benar matang yang diistilahkan dengan dipatri, tentu beda. Dari sisi kekuatannya beda. Karena dengan dipatri, dibakar itu karat-karat-karat-karatnya hilang dan lenyap, sehingga yang tersisa adalah besi murni. Iya. Begitu juga tembaga. Ada pembakaran yang sangat luar biasa panasnya untuk memisahkan menjadi bahan tembaga yang murni. Demikian juga kaitannya perak, disepuh, emas, dan yang semisalnya. Fa innaha tadkhulul kir litumahhisa wa tulakhisa minal khub. Maka di saat kemudian masuk ke dalam patrian untuk memisahkan, membersihkan dari yang jelek-jelek. Fa yakhruju khabathuha fa yurma bihi wa yutrah. Maka keluarlah barakallahu fikum karat-karatnya, terbuang, terlemparkan. Wa yabqa khalisuha, sehingga yang tersisa adalah kemurniannya. Besi, besi murni setelah melalui pembakaran. Demikian juga tembaga, perak, emas, dan yang semisalnya. Fahuwal ladzi yanfa'un nas, maka yang tersisa setelah dipatri atau disepuh itu, itulah yang berguna bagi manusia. Nah, di saat para ulama berbicara tentang persoalan fitnah seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Maka di antara fungsi diturunkannya ujian dan cobaan itu bagikan kir, patrian yang akan memisahkan dari yang murni dengan yang tidak. Ini fungsional daripada ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sama dengan di saat Allah turunkan ujian pandemi ini, sama juga fungsinya sebagai kir, untuk memisahkan mana dia hamba yang benar-benar lurus di dalam hidup, yang mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jal, yang tahu diri, tidak angku dan sombong. Mana dengan orang-orang yang sombong, mampu berbuat ini, mampu menghadapi, mampu-mampu dan seterusnya. Allah akan memberikan kir, mematri bambanya barakallahu fikum. Siapa orang-orang yang lulus? Jangan sampai kita merois orang yang lulus itu orang yang tidak kena virus. Ya bukan. Iya, belum tentu. Terkadang ada orang yang dikenai virus oleh Allah Azza wa Jalla karena cintanya Allah kepada dia. ingin menambah amalnya, ingin mengangkat derajatnya, ingin segala-galanya. Barakallahu fikum. Kalau dia memang benar-benar ya, menerima dengan lapang dada ujian Allah subhanahu wa ta'ala itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, ini fungsinya. Kalau misalkan ada orang yang menggambarkan seperti kita diayak, oh iya, sama. Juga demikian. Untuk membersihkan mana yang murni, mana yang masih ada campur baurnya. Barakallahu fikum. Inilah dia. Antara al-haq dan batil itu terus bergejolak. Dengan salah satu bentuk Allah turunkan memisahkan antara al-haq dan batil. Al-haq dan batil, Allah turunkan ujian dan cobaan. Sudah sedikit, turun lagi, tambah sedikit lagi. Turun lagi, tambah sedikit lagi. Terus demikian. Untuk kemudian benar-benar waqalilum min ibadiyasyaku. Sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur ay beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap terus dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kita jangan sekali-kali orang yang gampang jas melupakan jas merah. Jangan sampai kita selalu lupa sejarah. Ya, bagaimana itu sejarah? Barakallahu fikum. Mungkin di antara kita ada yang mengenal dakwah dari awal masuknya dakwah di Indonesia ini, atau mungkin tergolong pertengahan, atau sudah melalui sekian ujian. Kalau dirunut, pemainnya berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya satu. Apa itu? Yang disasar adalah warasatul anbiya. Para pewaris nabi, barakallahu fikum. Dan orang-orang yang sejalan dengan pewaris para nabi, itu yang disasar. Sekarang kita bertanya, kenapa mereka kok menjadi sasaran empuk dalam hidup di dunia ini? Jawabannya seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah. Karena merekalah satu-satunya orang yang akan berani mengingkari kemungkaran siapapun yang berbuat dan menegakkan al-haq itu dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Wajar kalau mereka menjadi sasaran, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, dengan ujian itu untuk menyaring siapa yang benar-benar berjalan di atas kemurniannya, ai kemurnian apa yang Allah turunkan, atau masih ada orang yang goyang, ya, barakallahu fikum, atau belum jelas. Diperjelas dengan fitnah. Ayo, anda mau, ya akhi, anda mau tawakuf. Kenapa? Anda mencoba mempelajari. Saya akhi, ulama sudah memberikan wis mateng lo. Sudah menyodorkan makanan yang mateng. Kok antum mau mencoba untuk mencoba apa istilahnya itu, meracik bumbu-bumbu makanan? Orang sudah menyantap loh. Orang sudah menikmati makanan yang sudah dihidangkan itu. Wis mateng, lezat. Tapi anda mau mencoba untuk menyaingi ulama meracik. Anda mau tawakuf loh. Ya, tawakuf. Adakah orang yang lulus ketika tawakkuf di hadapan al-haq dan batil itu jelas adakah? Abadan. Jangan percaya orang yang ingin tawakkuf dalam urusan sesuatu yang sudah jelas lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya atau siangnya bagaikan apa namanya matahari di siang bolong. Rahimani wa rahimah. Itu cerita lama. Orang-orang yang tawakkuf dalam sesuatu yang para ulama sudah berbicara. Jahabizatul ulama sudah memberikan penjelasan dan keterangan. Antum jangan percaya orangnya ana tawakkuf honda. Tunggu saja. Tunggu saja. Itu juga termasuk jas merah. Sejarah lama. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kita tidak boleh melupakan sejarah itu dan juga sejarah kelulusan kita di saat Allah turunkan ujian dan cobaan itu, jangan dilupakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita semangat untuk belajar dan membantu kita untuk selalu sampai kepada al-haq dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.